Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.